rasa silam. Saat aku mencoba bertahan di dalam kisah cinta yang selalu ku banggakan, jauh sudah kita telah melangkah, tetapi akhirnya kandas juga. Oh, mengapa aku selalu gagal dalam bercinta? Mengapa percintaanku tak bertahan lama? Karena tanpa hati kini yang aku rasa, cintaku kandas tiada terbalas. Tetapi akhirnya kandas juga. Oh, mengapa aku selalu gagal dalam bercinta? Mengapa percintaanku tak bertahan lama? Merana tanpa hati kini yang aku rasa, cintaku kandas tiada terbalas. Melangkah, tetapi akhirnya kandas juga. Oh, mengapa aku selalu gagal dalam bercinta? Mengapa percintaanku tak bertahan lama? Merana tanpa hati kini yang aku rasa, cintaku kandas tiada terbalas. Oh, mengapa percintaanku tak bertahan lama? Merana hamba hati kini yang aku rasa, cintaku kandas tiada terbalas. Cintaku kandas tiada.